Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sikli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 19 Januari 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari PIDI bersama laporan M. Nazar. Banjir yang melanda Kabupaten PIDI Aceh selama dua hari telah menelan korban jiwa. Seorang warga bernama Jenny bin Junet, 47 tahun, asal Gampung Bambung Resep, Kecamatan Delima PIDI, meninggal dunia saat menghindari lumpur sisa banjir di ruas Jalan Garut Jabal Gafur, tepatnya di Gampung Pukat, Kecamatan PIDI, Selasa kemarin sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui saat kejadian ruas Jalan Garut Jabal Gafur sempat terendam banjir akibat meluapnya Krung Baru. Saat itu, Jenny bin Junep yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih terperosok ke dalam lubang yang telah amblas akibat terkikis banjir. Rudi Hermawan, warga yang melintas di lokasi, mengatakan korban tidak mengetahui jika ada lubang di pinggir jalan yang terkikis banjir, sehingga korban bersama sepeda motornya tergelincir ke dalam lubang. Korban diduga tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka parah. Menurutnya saat insiden naas, tidak ada saksi mata yang melihat. Beberapa menit kemudian jasad Jenny bin Junet yang tergeletak di badan jalan dilihat warga yang melintas di ruas jalan tersebut. Warga pun mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari PIDI. Kali ini ada berita dari Langsa bersama laporan Zubir. Mobil barang Mitsubishi L300 pickup menabrak becak bermotor di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Bukit Panjang 2, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang, Selasa kemarin, pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, pengendara becak motor yakni Muksin, 57 tahun, warga Dusun Persatuan Gampung Baru Langsa Lama, mengalami luka berat dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Kasat Lantas Polres Langsa, AKP Ritian Handayani, mengatakan menurut keterangan yang dihimpun dari saksi di lapangan, saat kejadian mobil barang Mitsubishi L300 pickup melaju dari arah Langsa menuju Kuala Simpang dengan kecepatan sedang. Sementara becak motor jenis Honda Verza BL3618FT dikemudikan korban Muksin melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan sedang. Tiba di lokasi kejadian, kawasan Desa Bukit Tinggi, Jalan Medan Banda Aceh, pickup hilang kendali dan masuk ke jalur kanan. Naasnya saat yang bersamaan, becak motor melintas dari arah berlawanan sehingga langsung menabrak bagian samping kiri pickup tersebut. Akibat kejadian ini, pengendara becak motor bernama Muksin mengalami patah di sebelah tangan kanan dan tangan kiri, serta koyak di bagian kepala. Saat itu juga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Langsa oleh warga sekitar. Sementara pengemudi pickup yang belum diketahui identitasnya melarikan diri. Sudarlun, setelah dari Langsa, kali ini ada berita dari Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Jajaran Polsek Juli Biren bersama tim Polres Biren berhasil menangkap orang yang diduga sebagai pemilik ladang ganja pada Selasa kemarin. Sehari sebelumnya, polisi mendapati tanaman ganja seluas setengah hektar di pedalaman Sirong Jaya, Kecamatan Jempa Biren. Kapolsek Juli Ibtu Fajriadi SH mengatakan setelah memastikan tanaman ganja yang diperkirakan berusia 2 bulan tersebut, tim mencari penanamnya. Upaya mencari pelaku membuahkan hasil. Seorang pria berinisial Mur dan ZA, 33 tahun, warga Desa Sarah Sirong Jaya, Jempa Biren, ditangkap. Ia diduga sebagai pemilik ladang ganja yang ditemukan sehari sebelum ditangkap. Ibtu Fajriadi mengatakan pria tersebut dijemput di rumahnya kemudian dibawa ke kebun ganja untuk memastikan tanaman ganja miliknya. Saat diinterogasi petugas, tersangka Mur mengaku tanaman haram di kebun itu ditanami oleh dirinya. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polsek Juli untuk penyelidikan lebih lanjut. Ibtu Fajriadi menambahkan sebelum tersangka ditangkap, polisi yang mendapat informasi adanya tanaman ganja langsung ke lokasi di kawasan Pegunungan Sarah Sirong Jaya. Begitu tiba di lokasi, polisi mencabuti tanaman ganja di kebun seluas setengah hektar untuk selanjutnya dimusnahkan. Sudarlun, setelah dari Biren kita beralih ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Saputra. Seorang petani di Aceh Tamiang ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit setelah dilaporkan tidak pulang 2 hari. Jasad korban bernama Kasio, 51 tahun, ditemukan mulai membusuk oleh anaknya Herdianto, 34 tahun, di areal perkebunan Tanjung Genting, Aceh Tamiang kemarin. Korban diduga meninggal akibat penyakit stroke yang dideritanya. Temuan jasad korban sekaligus menjawab misteri menghilangnya korban sejak Sabtu 15 Januari 2022. Ketika itu korban pamit pergi ke kebun sembari membawa peralatan meracuni rumput. Namun sejak saat itu korban tidak kembali ke rumah hingga membuat warga resah. Kasubag Humas Polres Aceh Tamiang Ibtu Untung Sumario mengatakan anak korban sempat mengira almarhum pulang ke rumah istrinya di Langsa. Namun setelah mendapat kabar tidak ada di Langsa, anaknya pun mulai melakukan pencarian ke kebun. Akhirnya korban ditemukan telah meninggal dunia di kebun dengan kondisi mulai membusuk. Ibtu Untung mengatakan korban meninggal dalam kondisi sujud dengan racun rumput masih menempel di badan. Beberapa bagian tubuh korban juga mulai membusuk. Sejauh ini polisi tidak menemukan bekas kriminalitas di jasad korban. Diduga korban tewas akibat penyakit yang dideritanya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berasal dari aktivitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemulihan UMKM menjadi salah satu program utama pemerintah dan diwujudkan melalui dukungan kebijakan terhadap UMKM dan korporasi dengan anggaran yang mencapai 162,4 triliun dari total anggaran program pemulihan ekonomi nasional 2021 yang mencapai 744,77 triliun. Erlangga Hartarto saat memberikan keynote speak dalam acara KUR Award 2021 di Jakarta, Selasa 18 Januari 2022 mengatakan berbagai kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi antara lain UMKM, Bantuan Pelaku Usaha Mikro BPUM, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung atau BTPKLW dan Tambahan Subsidi Kredit Usaha Rakyat atau KUR 3%. Dengan suku bunga KUR 3%, maka pertumbuhan KUR pada 2021 meningkat pesat hingga 41,9% dengan realisasi penyaluran KUR 2021 mencapai 281,86 triliun atau sekitar 98,9% dari perubahan target 2021 sebesar 285 triliun dengan non-performing loan atau NPL yang relatif rendah 0,98%. Peningkatan yang terjadi tidak hanya pada nominal penyaluran KUR, namun juga pada jumlah UMKM penerima KUR yang meningkat dari sebesar 6,1 juta debitur pada 2020 menjadi 7,4 juta debitur pada 2021. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi mancanegara, kapal terbalik di Malaysia, 6 imigran WNI diselamatkan. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini. Sedikitnya 6 imigran ilegal asal Indonesia diselamatkan setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik akibat diterjang gelombang kuat di perairan Malaysia. 7 orang lainnya dilaporkan masih hilang. Seperti dilaporkan kantor berita bernama dan dilansir Channel News Asia, insiden ini terjadi di lepas pantai Pontian yang ada di sebelah barat daya Johor yang menghadap ke Selat Malaka. Direktur Maritim Johor Laksamana Pertama Nurul Hizam Zakaria mengatakan bahwa Johor Bahru Maritim Rescue Subcenter menerima laporan soal 6 orang yang diselamatkan kapal nelayan lokal di perairan berjarak 500 meter sebelah barat daya Pontian Besar. Insiden ini terjadi pada Selasa pagi pukul 10.00 waktu setempat. Menurut Hizam, disebutkan korban selamat ada 13 orang di dalam kapal yang terbalik, termasuk sang nahkoda. Saat ini ada 7 orang lainnya dilaporkan masih hilang. Operasi pencarian dan penyelamatan segera diluncurkan. Sebuah helikopter jenis AW-139 dan kapal jenis kilat 12 dikerahkan mencari orang-orang yang masih hilang.